Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepadanya Jalla jalaluhu Rabbul Izzah Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua akan kembali kepadanya. Teman-teman jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tanpa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah kita tidak punya apa-apa, dan tanpa Allah Rabbul Alamin kita bukan siapa-siapa. Maka alangkah indahnya, semakin bertambah hari yang kita lalui di kehidupan dunia yang rendah dan fana ini, semakin kuat penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita terhadap sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nasa, tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah siapa saja yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka mengawali ceramah di kesempatan malam yang berberkah ini insyaallah taala, saya tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, terkhusus kepada jajaran DKM masjid yang kita cintai ini, kemudian kepada aparat setempat, kepada para panitia, dan juga kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk kepada para jamaah yang telah hadir di kesempatan malam hari ini. Semoga perjuangan kita sekecil apapun, apalagi besar, itu menjadi sebab yang menjadikan beratnya timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun pembahasan kita di kesempatan kajian ilmiah pada malam hari ini adalah berbicara tentang hijrah yang penuh dengan kepalsuan. Hijrah adalah suatu ibadah yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan dengan hijrah seorang hamba akan mendapatkan pahala yang melimpah. Bahkan ketika dia melangkahkan kaki, memutuskan diri untuk berhijrah ke jalan Allah Azza wa Jalla, maka terbayang di hadapannya ada surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bayangan surga tersebut akan hilang dan sirna jika hijrahnya penuh dengan kepalsuan. Hijrah yang tidak sesuai dengan aturan Allah ataupun aturan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan hakikat hijrah itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, datang dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi Allah ta'ala anhuma. Kata Ibn Umar, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya, muslim yang hakiki adalah yang tidak mengganggu kaum muslimin yang ada di sekitarnya, baik dengan lisan ucapannya ataupun dengan tangan perbuatannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan muhajir, orang yang berhijrah adalah dia yang meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Hadis muttafaqun alaih ini yang datang dari Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran penting kepada kita tentang sebelumnya diinformasikan kepada jamaah ada mobil yang menghalangi mobil lain yang hendak keluar. Mobilnya plat BH1540HC Toyota Avanza. Ini bukan promosi ya. Melintang di tengah. Apa itu? Ada di Daihatsu Xenia 1599AF menutupi mobil di belakangnya. Kepada yang merasa punya, silakan kondisikan agar tidak mendolimi saudaranya. Dan subhanallah, pas sedang kita baca hadis Ibnu Umar, kata Rasulullah, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah yang tidak mengganggu saudaranya dengan lisan ucapan ataupun tangan perbuatan, meskipun hanya sekedar salah parkir. Meskipun hanya sekedar salah parkir. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai mana tadi? Sampai mobil salah parkir. Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih memberikan pelajaran kepada kita tentang dua hal yang sangat penting. Muslim sejati itu adalah yang dia sangat berhati-hati dengan lisan ucapan dan tangan perbuatannya, sehingga dia tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Kalau ada yang mengaku muslim, mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku beragama Islam, tetapi sukanya mengganggu orang-orang di sekitarnya, menyakiti orang lain dengan lisan ucapannya, menzalimi orang lain dengan tangan perbuatannya, ketahuilah dia bukan muslim sejati, melainkan dia hanya muslim kaleng-kaleng, muslim palsu, muslim KW. Karena muslim yang orisinil, yang asli, dia tidak mungkin menyakiti atau mengganggu ataupun menzalimi orang-orang di sekitarnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua, al-muhajir, kata Nabi, orang yang berhijrah itu adalah dia yang meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, baik dia sukai atau tidak dia sukai, baik dia setuju atau tidak setuju, mendukung kebutuhan pribadinya atau tidak mendukung, Kalau itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dalilnya, jelas ayatnya, jelas hadisnya, dia tinggalkan itu. Dengan alasan karena sesuatu itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat hijrah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, adalah meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih pilih-pilih, kalau larangan ini, oh ya ditinggalkan. Tetapi kalau larangan yang itu, dilihat dulu, oh larangannya ini, masa sih? Ah gak mungkin, gak ditinggalkan. Orang yang pilih-pilih seperti itu, berarti dia tidak benar. Hijrahnya penuh dengan kepalsuan, karena dia tidak meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya hijrah itu, ini erat kaitannya dengan taubat seorang hamba kepada Rabbnya. Dan kalau kita membaca biografi dan sejarah hidup para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ataupun para ulama kita, ulama Islam, ulama tauhid dan sunnah Nabi, sangat banyak pelajaran akan kita dapati dari mereka. Bagaimana kesungguhan mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kesungguhan mereka dalam hijrah meniti jalan Allah Azza wa Jalla. Teman-teman rahimani rahimakumullah, sebutlah seorang ulama besar, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Kita akan belajar dari beliau tentang bagaimana perjuangan taubat seorang hamba untuk hijrah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Di mana ini merupakan sebuah kisah yang luar biasa. Di mana seorang perampok yang sadis, yang kejam, yang sangat ditakuti, bisa menjadi tak kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar percakapan kafilah dagang yang takut kepadanya dan ia mendengarkan ayat Al-Qur'an. Padahal kalau kita lihat teman-teman rahimakumullah, di hari ini, di zaman sekarang ini, banyak manusia atau mungkin kita termasuk di dalamnya, na'udzubillah, dia bukan seorang perampok, dia juga bukan orang yang dikenal sebagai penjahat, atau dia pun tidak dikenal sebagai orang yang terbiasa melakukan dosa secara terang-terangan. Tetapi ketika dia mendengar ayat Al-Quran dibacakan, ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hatinya tidak bergetar sama sekali. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dia tidak mencoba untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan mungkin kita termasuk dari golongan tersebut, na'udzubillah. Hanya kepada Allah kita berlindung. Lalu bagaimana kisah taubat seorang Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang perampok yang sangat kejam, yang ditakuti oleh manusia di zamannya, yang kemudian berubah menjadi seorang ulama besar, seorang imam Islam yang besar. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengisahkan dalam kitabnya At-Tawwabin, seorang tetangga Fudail ibn Iyad berkata, Fudail ibn Iyad adalah perampok hebat sehingga tidak memerlukan partner atau teman atau tim ketika dia akan merampok. Suatu malam dia pergi untuk merampok. Tak berapa lama ia pun bertemu dengan rombongan kafilah. Sebagian anggota kafilah itu berkata kepada yang lain, "La tadkhulu tilkal qaryah. Jangan kalian masuk ke desa itu. Karena di depan kita terdapat seorang perampok yang bernama Fudail." Mereka sangat ketakutan jemaah. Fudail yang mendengar percakapan anggota kafilah itu ternyata gemetar. Dia tidak mengira bahwa orang-orang sampai setakut itu terhadap gangguan darinya. Ia merasa betapa dirinya ini banyak memberi mudarat dan bahaya bagi orang lain. Fudail bin Iyad pun mengatakan, "Ya kaum, wahai kafilah, akulah Fudail bin Iyad. Silakan lewatlah kalian. Dan wallahi demi Allah, aku berjanji, aku akan berusaha tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala abadan selama-lamanya." Sejak saat itu Al-Fudail meninggalkan dunia hitam yang telah lama ia geluti. Dikisahkan dari jalur riwayat yang lain, ada tambahan kisah bahwa Fudail bin Iyad kafilah tersebut sebagai tamunya pada malam itu. Ia berkata, "Kalian aman dari Fudail." Dari Fudail. Lalu Fudail mencari makanan untuk ternak mereka. Manakala dia pulang, dia mendengar seseorang membaca ayat, tepatnya di surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alam ya'ni lil ladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Lillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl faqala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belumkah datang waktunya? Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, takut mengingat Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh taat kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras seperti batu, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Hadid ayat ke-16 didengar oleh telinga Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Mendengar ayat tersebut, Al-Fudail berkata, "Berita-berita kami ditampakkan. Ya Allah, jika Engkau menampakkan keadaan kami, maka apa yang akan kami sembunyikan pasti akan terlihat dan kami akan malu. Ya Allah, jika Engkau menampakkan amalan-amalan kami, maka kami akan celaka karena azab-Mu." Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tetangga Fudail mendengar Fudail berkata, "Engkau berhias untuk manusia, berdandan untuk manusia, dan engkau terus berbuat riya karena manusia, sehingga mereka mengenalmu sebagai seorang yang saleh. Mereka menunaikan kebutuhanmu, melapangkan tempat dudukmu, mereka menyambutmu dan bermuamalah denganmu, karena mereka salah duga tentangmu. Keadaanmu benar-benar buruk jika demikian adanya." Kata tetangga Fudail, "Aku juga mendengarkannya mengatakan, jika engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Jika engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. engkau tidak rugi walaupun tidak dikenal, dan engkau tidak rugi walaupun engkau tidak dipuji oleh manusia. Engkau tidak rugi walaupun engkau tercela di mata manusia, asalkan di mata Allah, asalkan di depan Allah Azza wa Jalla, engkau selalu terpuji. Ini di antara kalimat-kalimat emas yang diucapkan oleh Al-Fadhil Ibn Iyadh setelah beliau bertobat kepada Allah, kemudian beliau mempelajari ilmu dan ilmu sunnah Nabi. Subhanallah. Kata beliau, jika engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Engkau tidak rugi walaupun engkau tidak dikenal oleh manusia, dan engkau tidak rugi walaupun engkau tidak dipuji oleh manusia. Engkau tidak rugi walaupun engkau tercela di mata manusia, asalkan di mata Allah engkau selalu terpuji. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah setelah taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, beliau berazam dengan tekad yang kuat untuk memulai mempelajari ilmu Islam yang benar. Bertahun-tahun beliau berjuang talabul ilmi, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan seterusnya dari ilmu-ilmu agama Islam yang benar, yang pada akhirnya beliau berhasil menjadi abidul haramain, seorang ahli ibadah di dua kota suci Al-Haram, Makkah dan Madinah. Seorang ahli ibadah di dua masjid yang mulia, Masjid Al-Haram Al-Makki di Makkah dan Masjid Al-Haram An-Nabawi di Madinah. Dan beliau pun dimudahkan menjadi ulama besar yang ilmunya bermanfaat untuk umat Islam setelahnya. Subhanallah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, itulah hijrah yang sebenarnya. Hijrah butuh totalitas. Hijrah butuh totalitas. Jika engkau hendak berhijrah ke jalan Allah, jalan kebenaran, hijrah dari kesyirikan berpindah kepada tauhid, hijrah dari kekufuran berpindah kepada iman, kepada Islam, hijrah dari kemunafikan berpindah kepada kesolehan, keimanan yang benar, hijrah dari kebid'ahan berpindah kepada sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang sempurna, hijrah dari kemaksiatan dan dosa-dosa berpindah kepada amalan-amalan saleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah teman-teman rahimakumullah butuh totalitas. Caranya bagaimana? Al-muhajir manahallahu au man hajara manahallahu anhu. Kata Nabi, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah dia yang meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai hijrah kita penuh dengan kepalsuan. Kita mengaku hijrah tapi masih melakukan kesyirikan. Sadar enggak sadar, sengaja enggak sengaja, baik kesyirikan akbar yang besar ataupun kesyirikan asghar yang kecil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di antaranya di surat An-Nisa ayat ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Bertauhidlah dengan ibadah hanya kepada Allah dan jauhi segala kesyirikan-kesyirikan. Maka orang yang dia mengaku hijrah tetapi masih gandrung dengan kesyirikan-kesyirikan, mau itu kesyirikan tradisional ataupun kesyirikan modern, kesyirikan offline ataupun kesyirikan lain, berarti hijrahnya penuh dengan kepalsuan. Na'udzubillah. Jamaah rahimani rahimakumullah, jangan sampai hijrah kita penuh dengan kepalsuan. Kita mengaku hijrah, tetapi masih mudah lisan kita ini, mulut kita ini berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Padahal bicaranya seseorang tentang sesuatu, apalagi sesuatu itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Allah, dia bicara tentang agama Allah tanpa ilmu yang benar, siap-siap untuk mendapatkan dosa yang dosanya lebih berat dan lebih parah daripada dosa kesyirikan dan kekufuran. Antum kalau ditanya, ada tidak dosa yang lebih berat daripada dosa kesyirikan? Ada tidak dosa yang lebih berat, lebih parah daripada dosa kekufuran? Jawab dengan tegas, ada. Apa itu? Al-qawlu ala Allahi bila ilmin. Seseorang berbicara atas nama Allah, atas nama agama Allah, tanpa ilmu yang benar. Dalilnya, antum baca surat Al-A'raf ayat 33. Al-A'raf ayat 33. Di situ Allah menyebutkan, "Qul," katakanlah, "innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan semua perbuatan-perbuatan nista dan keji, yakni dosa-dosa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal baghya bi ghairil haqq, awal ithma wal baghya bi ghairil haqq. Semua dosa telah diharamkan oleh Allah. Begitupun perlakuan zalim, merampas hak seseorang tanpa dibenarkan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Allah juga telah mengharamkan perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menurunkan pembelaan atau bukti untuknya, itu pun telah diharamkan oleh Allah. Perhatikan setelah ini jemaah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setelah Allah menyebutkan dosa kesyirikan, kata Allah, dosa yang lebih berat dan lebih parah dari kesyirikan adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Maka hati-hati teman-teman. Jangan sampai antum atau kita semua ngaku hijrah, tetapi masih sok-sokan bicara tentang agama tanpa ilmu yang benar. Ngakunya sih hijrah, tapi dia mengatakan Imam Mahdi akan muncul tahun 2020. Mana dalilnya? Gak ada ayatnya, gak ada hadisnya. La haula wa la quwata illa billah. Dosanya lebih berat daripada dosa kesyirikan. Ngakunya hijrah, mengajak ummah untuk bersatu di atas hijrah, tetapi dia mengatakan tanduk syaitan atau dajjal itu ada di Makkah berupa tower yang bentuknya bulan sabit. Itu adalah tanduk syaitan, dajjal. La haula wala quwata illa billah. Dia bicara tanpa ilmu dan dosanya lebih berat daripada dosa kesyirikan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, termasuk jangan pernah kita bicara atas nama Nabi Muhammad tanpa ilmu yang benar. Mengatakan Rasulullah bersabda demikian-demikian, padahal hadisnya enggak ada. Kalaupun ada, hadisnya dhaif, lemah. Lebih parah lagi hadisnya maudhu, palsu. La haula wala quwata illa billah. Sampai ada tukang mentimun, saking pengen lakunya jualan dia, jualan timun, dia mengatakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya mentimun ini, timun ini obat untuk segala penyakit. Tujuannya apa? Agar laku jualannya, agar dia dapat fulus banyak. Dan tidak sedikit di akhir zaman ini orang-orang hanya demi secuil bagian duniawi, hanya demi fulus, hanya demi popularitas, berani berdusta atas nama Allah, berani berdusta atas nama Nabi Muhammad Wal'iyadzubillah. Padahal kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara dusta atas namaku, sengaja dia berdusta atas namaku, maka siap-siap untuk mengambil tempat duduk atau tempat tinggalnya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka agar hijrah kita tidak penuh dengan kepalsuan, berhati-hatilah dalam berbicara. Ucapkanlah sesuatu sesuai dengan ilmu yang benar yang kita ketahui. Sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya, katakanlah tentangnya Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui, Allah yang lebih tahu. Dan kata para ulama, ucapan Allahu a'lam adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk tidak bisa menjawab pertanyaan ustadznya, ya. Iya. Tidak sedikit ikhwah ketika ditanya begini begini apa jawabannya, dia jawab Allahu a'lam ustadz. Kok Allahu a'lam, setengah ilmu ustadz. La haula wala quwata illa billah. Padahal si ustadz menginginkan setengah ilmu yang lainnya. Teman-teman rahimani rahimakumullah, juga Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bersikap untuk sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Jangan bicara, jangan berbuat sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Jangan sok-sokan. Kalau enggak punya ilmunya, diam. Ucapkan Allahu a'lam. Kemudian kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai hijrah kita penuh dengan kepalsuan. Tadi kita katakan berkali-kali, hijrah itu butuh totalitas. Mau enggak mau, kalau sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Suka enggak suka, setuju enggak setuju, kalau sudah dilarang oleh Allah atau Rasulnya, tinggalkan. Itu hakikat hijrah. Jangan pilih-pilih di dalam aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika Rasulullah datang membawa warisan yang sangat berharga, yaitu ilmu agama Islam yang sempurna. Nabi datang kepada kita mewariskan ilmu yang benar. Jangan kemudian kita pilih-pilih, tebang pilih. Oh ini cocok, siap diamalkan. Oh ini kurang pas, nanti dulu, tahun depanlah diamalinnya. Oh ini kalau diamalin bagus nih, banyak nanti teman-teman yang ikut. Wah kalau ini diamalin, nanti teman-teman saya bubar, jangan dulu. Jangan pilih-pilih. Kalau Nabi sudah bersabda, terima. Allah sudah berfirman, terima. Dan kalau Allah atau Rasulnya sudah melarang, tinggalkan larangan itu. Itulah hakikat hijrah. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Segala apa yang Nabi Muhammad bawa kepada kalian, ambil semuanya, terima. Dan segala sesuatu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larangkan atas kalian, tinggalkan semuanya, jauhi semuanya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya, sangat keras dan menyakitkan siksaannya. Perhatikan di sini teman-teman, Al-Hasyr ayat ke-7. Ketika Allah sudah menyebutkan semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil, terima, amalkan. Dan semua larangannya jauhi, tinggalkan. Kalau tidak seperti itu, perhatikan ayat setelahnya. Innallaha syadidul iqab, siap-siap Allah akan memberikan siksa yang sangat keras. Maka sangat tragis akhir kisah cerita orang-orang yang demennya atau sukanya dia pilih-pilih aturan Islam, pilih-pilih ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cocok, kalau sesuai dengan perasaannya atau lingkungannya, diamalkan. Kalau tidak, maka tidak diamalkan. Na'udzubillah, siap-siap dia terkena ancaman Allah. Innallaha syadidul iqab, Allah sangat keras hukuman dan siksaannya. Na'udzubillah. Teman-teman rahimani rahimakumullah, maka jangan sampai hijrah kita penuh dengan kepalsuan. Kita mengaku hijrah ke jalan Islam, ke jalan sunnah Nabi, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya kita tidak mengakui kesempurnaan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi nyatanya kita masih mungkin menambah-nambahi ajaran Nabi Muhammad atau mengurang-uranginya. Dan ini namanya hijrah yang palsu. Hijrah yang benar itu kita menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa adanya. Karena Islam sudah sempurna, tak perlu kita kurang-kurangi sedikit pun, tak perlu kita tambah-tambahi sedikit pun. Terima apa adanya. Karena ingat, siapa yang berani menambah-nambahi atau mengurang-urangi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan perkara muhdats, perkara baru yang tidak ada dalilnya, perkara bid'ah. Maka dia diancam, dia diancam oleh Rasulullah, diancam untuk diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di padang mahsyar nanti di mauqif, Nabi memiliki al-haud, telaga. Juga nanti di surga Nabi memiliki telaga al-kautsar. Al-haud ataupun al-kautsar, telaga milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu, luasnya, panjangnya itu satu bulan perjalanan ketika seseorang melakukan perjalanan. Subhanallah, sangat luas, sangat lebar, sangat panjang. Dan jumlah bejana-bejana untuk menimba air darinya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian kata Nabi, siapa yang meminum air itu, meneguk air telagaku, kata Nabi, satu tegukan saja, falan yadma ba'dahu abadan, maka selama-lamanya setelah itu dia tidak akan pernah kehausan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Namun ternyata nun jauh di sana ada golongan yang dia diusir, tidak boleh mendekati telaga haud atau kautsar Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan, itu umatku, mereka umatku, kenapa diusir? Dikatakan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada-adakan dalam hal agama dan ibadah setelah engkau tiada. Yakni mereka melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama atau ibadah yang tidak pernah ada petunjuk atau bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka hijrahnya penuh dengan kepalsuan karena tidak merasa cukup dengan kesempurnaan Islam yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Insyaallah taala rehat sejenak untuk menunaikan salat Isya dan kita lanjutkan ba'da salat Isya biidznillah taala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepadanya Rabbul Alamin. Terakhir tadi kita sebutkan bahwa hijrah kita jangan sampai dikotori dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengorbankan tenaga yang banyak, mengorbankan waktu yang banyak, mengorbankan biaya yang tidak sedikit pada, bahkan mungkin tidak hanya sia-sia, melainkan membawa dosa. Disebutkan hadis oleh ibunda kita yang mulia Aisyah, Ummul Mukminin, Ummul Abdillah atau Ummu Abdillah radhiyallahu taala anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya petunjuk kami, bimbingan kami, tidak ada contohan dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardud, tertolak. Masih dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, di riwayat yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-ngada, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada petunjuk kami padanya, maka sesuatu yang diada-adakan itu tertolak. Sebesar apapun pengorbanan, baik itu berupa tenaga atau waktu atau bahkan biaya, sekalipun dia mencucurkan darahnya, mengorbankan nyawa, jiwa dan raganya, kalau ternyata yang dia perjuangkan itu tidak ada bimbingan, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya radhiyallahu anhum, mardud, maka akan ditolak, akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Capek kerja tetapi tidak terpakai. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, jemaah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai hijrah kita penuh dengan kepalsuan. Jangan sampai kita mengaku hijrah tetapi kita tidak berusaha menjaga kehormatan diri kita, tetapi kita tidak berusaha menjauhi perzinahan. Jangankan perbuatan zinanya, mendekati zina saja itu sudah perkara yang haram, apalagi melakukan zina. Mendekatinya saja itu sudah haram, apalagi melakukan perzinahan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة كان فاحشة وساء سبيلا. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, nista, kotor. Dan perzinaan adalah jalan yang sangat buruk, jalan yang sangat jelek. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mendekati zina itu sudah dilarang. La taqrabu, jangan kalian mendekati zina. Apalagi sampai melakukan zina tersebut. Na'udzubillah. Dan tidak sedikit orang-orang yang mengaku hijrah tetapi mereka bermudah-mudahan dalam perkara mendekati zina. Oke, katakanlah mereka tidak melakukan zina, tetapi mendekati zina mereka lakukan. Mengadakan kajian-kajian tanpa ada sekat pemisah sama sekali antara ikhwan dan akhwat. Bukankah itu mendekati perzinahan? La haula wala quwata illa billah. Sampai saking mungkin biasanya ikhtilat campur baur antara laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga terbiasa dari jamaah-jamaah kajian mereka berangkat ke kajian tetapi dengan yang bukan mahramnya. Dan ini pernah saya temukan pertanyaan dari jamaah di ibu kota, "Ustaz, bagaimana hukumnya saya pergi ke kajian tetapi bareng dengan teman akhwat yang bukan mahram saya?" Anak katakan, "Ajib. La haula wala quwata illa billah." Ana katakan, "Ajib. La haula wala quwata illa billah. Antum berangkat ke kajian tetapi dengan melakukan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajib, inna hadza la syai'un ajib." Sungguh mengherankan. Padahal tempat kajian itu tempat untuk kita mengejar ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya diawali dengan perbuatan dosa? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan wal'iyadzu billah, mendekati perzinaan ini ternyata dilakukan juga oleh mereka-mereka yang hafidh Quran dan hafidhah Quran. Na'udzu billah. Hafidh Quran 30 juz, hafidhah Quran 30 juz. Yang mungkin antum di sini juga kalah hafalan Qurannya. Tetapi mereka mengajak umat untuk ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mereka mengajak kepada tempat-tempat yang justru di situ tidak ada rahmat Allah, melainkan laknat dari Allah. Yang seharusnya umat kaum muslimin diajak ke tempat-tempat kajian, ke majlis-majlis ilmu, ke masjid-masjid rumah Allah, diajak oleh mereka ke tempat-tempat yang justru mengundang laknat dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hafidz Quran, hafidhah Quran ngajak umat untuk berkumpul di bioskop. La haula wala quwata illa billah. Ada dai yang katanya ingin menebarkan al-haq kebenaran, mendakwahkan al-haq kebenaran, tetapi ngajak umat kepada hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan mendekati perzinaan ini akan membuka pintu keburukan yang lainnya. Maka benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Hakim, kata Nabi, di akhir zaman merupakan salah satu tanda hari kiamat akan bermunculan para qurra, orang-orang yang ahli baca Quran. Mereka hafal Quran mungkin. Mereka bagus suaranya ketika baca Al-Quran mungkin. Mereka pun fasih ilmu tajwid Qurannya mungkin. Tetapi bacaan Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak sampai pada hati mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan kalau kita lihat teman-teman rahimakumullah, tanda hari kiamat yang ini sudah banyak terjadi di zaman kita sekarang. Hafidh Quran, hafidha Quran, tetapi ngajaknya ke bioskop, bukan ke majlis ilmu. Bagaimana bisa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau demikian, maka hijrahnya penuh dengan kepalsuan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga jangan sampai kita mengaku hijrah, tetapi hijrah kita palsu. Hanya gara-gara kita takut meninggalkan pekerjaan riba. Kita tidak berani meninggalkan transaksi-transaksi ribawi. Padahal hijrah itu harus total, jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan oleh kalian apa-apa yang tersisa dari riba yang sudah kalian lakukan. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba itu. In kuntum mu'minin, jika memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Perhatikan jemaah rahimakumullah, di sini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Jika punya keimanan, tinggalkan riba. Tetapi kalau tidak berani meninggalkan riba, oh, berarti keimanannya dipertanyakan. Entah lemah, entah rusak. Wallahi'udzubillah, atau mungkin tidak ada sama sekali. Wallahi'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan riba ini apapun alasannya wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh dua orang, yakni malaikat. Keduanya membawa Rasulullah ke neraka untuk diperlihatkan neraka kepada Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian di sana ada sungai darah. Di dalam sungai darah itu ada seseorang yang dia sedang berenang-renang dan tenggelam di dalamnya. Di tepian atau pinggir sungai ada seseorang lain yang memegang bebatuan. Setiap kali orang yang berenang itu akan keluar dari sungai darah itu, langsung dilempari mulutnya dengan bebatuan, sehingga dia tenggelam lagi dan berenang lagi di sungai darah tersebut. Terus berulang seperti itu, sehingga dia tidak bisa keluar dari sungai darah tersebut. Ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua, ma hada, apa ini, siapa dia? Dijawab oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amal ladhi ra'aitahu fa huwa akilur riba, adapun orang yang engkau lihat tadi disiksa seperti itu, dia adalah orang yang melakukan pekerjaan riba, melakukan transaksi riba, dan dia memakan hasilnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bahkan orang yang melakukan riba nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan majnun, yatakhabbathu syaitan, gila, enggak waras, dan kerasukan setan. Coba teman-teman tanya saudara-saudaranya kaum muslimin, ada enggak yang rela dan ridha dipanggil hey majnun, hey gila, hey mutakhabbat, hey kamu yang kerasukan, kesurupan? Kira-kira ada yang mau enggak dipanggil seperti itu? Hah? Banyak. Coba antum buktikan sekarang, bisiki temannya di samping antum, hey gila. Dia marah atau senyum-senyum? Kalau dia senyum-senyum berarti memang gila. Kalau dia marah berarti waras, normal. Tidak ada seorang pun yang akalnya sehat, hatinya sehat, mau dikatakan majnun, gila atau kesurupan, enggak ada. Barakallahu fikum. Nah, pelaku riba, orang yang bekerja riba, orang yang dia bekerja riba dan makan hasilnya, keadaannya seperti itu nanti di hari kiamat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan tidak ada alasan, Ustaz saya belum punya pekerjaan yang lain, enggak ada alasan. Ustaz saya takut istri kabur, enggak ada alasan. Istri kabur cari lagi. Ustaz saya takut miskin, takut kelaparan, takut macam-macam ketakutan hilangnya bagian duniawi. Na'udzubillah. Seakan-akan akidahnya rusak, tidak yakin kalau alam semesta ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia tidak yakin kalau Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Padahal dia tinggal minta kepada Allah, ya Allah, urzuqni, berikan rezeki kepadaku yang lebih baik, yang lebih halal, yang lebih berkah, yang melimpah. Tinggal minta kepada Allah. Dan ingat ucapan Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad kepada sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah engkau tinggalkan itu, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan memberi untukmu ganti yang jauh lebih baik darinya. Masalahnya tinggal kita yakin tidak, percaya tidak dengan janji Allah dan Rasulnya. Masalahnya tinggal sabar tidak kita menunggu kejutan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Riba jemaah tinggalkan. Mau itu di bank, asuransi, leasing, rentenir, lintah darat, apalagi apapun itu ya, tinggalkan semuanya jemaah. Wallahi demi Allah, 2 tahun yang lalu saya dakwah ke Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Ketika itu sedang ada fenomena kebangkrutan para pebisnis batubara. Orang-orang yang bisnis batubara bangkrut hampir semuanya, kecuali hanya beberapa yang masih bertahan. Ketika itu saya bertanya kepada teman-teman di sana, maaf, apakah orang-orang yang bisnis batubara di Kalimantan ini mereka berhubungan dengan pihak bank? Jawaban mereka, oh tentu Ustaz, ya. Berapa persen orang atau pebisnis batubara yang berhubungan dengan bank? Hampir 100%. La haula wala quwata illa billah, hampir 100%. Anak katakan kepada mereka, pantas, wajar saja Allah berikan kebangkrutan kepada mereka. Wajar saja, kenapa? Karena mereka berbisnis dengan cara riba atau bersentuhan dengan riba. Dan riba sebesar apapun untungnya, entah miliaran, entah triliun dan seterusnya, pada akhirnya tidak akan berkah dan tidak akan langgeng, tidak akan ada selama-lamanya. Na'udzubillah. Tinggalkan riba jemaah. Kalau antum mau hijrah, tinggalkan riba. Sampai kemarin di Bandung saya bahas tentang bahayanya riba. Qul la lir riba. Katakan tidak untuk riba. Say no to riba. Ada yang bertanya, jemaah, Ustaz, kalau kita enggak boleh melakukan riba, terus kaum muslimin ini harus kerja apa? Ini ditakut-takuti oleh setan tentunya. Pertanyaan seperti ini. Padahal jawabannya, kerja apapun selama halal, boleh-boleh saja. Jualan apapun selama halal, boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada unsur ribawi di situ. Antum jualan buku, jualan baju, jualan sepatu, sandal, jualan makanan, ya, apapun itu, silahkan, yang penting tidak melakukan transaksi riba. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, agar hijrah kita tidak penuh dengan kepalsuan, tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Yang kata Rasulullah, dosa riba itu memiliki 70 pintu. Yang paling ringannya adalah seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan, dosa riba lebih parah dan lebih berat dibandingkan dengan berzina sebanyak 33 kali. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan semua dalil-dalil yang ada hendaknya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergerak cepat untuk kita meninggalkan pekerjaan ataupun transaksi riba. Karena riba hanya akan mengundang kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nampak perzinahan atau riba fi qaryatin, di suatu daerah, illa melainkan ahallu bihima adab Allah, mereka telah menghalalkan azab Allah karena keduanya. Artinya ketika perzinahan merajalela, riba merajalela, merebak di tengah-tengah masyarakat dan dibiarkan, hati-hati, itu mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar, ya, musibah demi musibah dialami oleh penduduk negeri, bencana demi bencana dialami oleh penduduk negeri. Dan saya ingatkan jamaah rahimakumullah, terkhusus di bulan sekarang ini, bulan Desember. Biasanya bulan Desember itu banyak terjadi bencana alam. Biasanya bulan Desember itu banyak terjadi musibah demi musibah. Kenapa? Wajar saja. Kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya di mana-mana. Kesyirikan banyak, kekufuran juga banyak. Apalagi kemaksiatan di mana-mana, dosa-dosa, na'udzubillah, yang kecil, yang besar, di sana-sini. Maka wajar, biasanya di bulan Desember banyak bencana, na'udzubillah. Maka lebih baik di bulan ini kita perbanyak mengamalkan amal-amal yang bermanfaat untuk kita dan umat, untuk kita dan kaum muslimin. Sibukkan dengan dakwah misalkan, sibukkan dengan majlis ilmu, perbanyak majlis ilmunya. Sibukkan dengan ibadah, perbanyak ibadahnya, agar barangkali musibah itu menghampiri kita. Na'udzubillah, tentunya kita tidak mau. Tetapi pahit-pahitnya, barangkali bencana itu menghampiri kita, paling tidak kita dalam keadaan sedang memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kemudian jangan sampai hijrah kita juga penuh dengan kepalsuan gara-gara salah meyakini tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semangat hijrah, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan riba, tetapi kita salah meyakini Allah ada di mana? Yang seharusnya kita meyakini Allah itu beristiwa di atas arasy, kita malah mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini hijrahnya palsu berarti. Karena apa? Karena akidahnya rusak. Yang mengatakan Allah di mana-mana, akidahnya rusak. Karena Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, begitupun Nabi Muhammad menyatakan dengan tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan istiwa difahami oleh para sahabat Nabi dengan makna 'ala wartafa'a wastaqarra, tinggi dan menetap di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Arasy itu di atas langit ketujuh sana. Artinya Allah tinggi dan menetap di atas arasy-Nya. Seperti apa? Bagaimana? Enggak perlu kita pertanyakan. Cukup kita yakini Allah beristiwa di atas arasy-Nya, selesai. Itu akidah Islam, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Allah menyebutkan beristiwa di atas arasy sebanyak 7 kali dalam Al-Qur'an. Di surat Al-A'raf ayat 54. Juga di surat Yunus ayat ketiga. Juga di surat Ar-Ra'du di ayat kedua. Juga di surat Taha ayat kelima. Juga di surat Al-Furqan ayat ke-59. Juga di surat As-Sajdah ayat keempat. Juga di surat Al-Hadid ayat keempat disebutkan 7 ayat di 7 surat yang berbeda, tetapi makna kalimatnya sama, atau kalimatnya sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, kata Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, 'alal 'arsyi istawa, di atas arasy-Nya beristiwa. Allah yang menyebutkan, bukan Raja Saudi, bukan presiden di negara kita. Allah yang langsung menyebutkan, Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Yakini, sudah. Tanpa kita bertanya-tanya bagaimana, seperti apa. Gak perlu, cukup yakin Allah tinggi dan menetap beristiwa di atas arasy-Nya. Dan kalau ada kaum muslimin yang Allah itu beristiwa di atas arasy-Nya, sampaikan kepada hadis tentang Isra Mi'raj. Ini kata para ulama, dalil yang paling telak, yang tidak mungkin ditolak oleh muslim manapun, tentang keberadaan Allah ada di atas langit sana, di atas arasy-Nya. Tanyakan, apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Ada yang mau jawab apa itu Isra? Angkat tangannya. Dikasih hadiah langsung 2. Apa itu Isra? Bukan jenis makanan. Kalau di Jawa Barat ada Misra, itu makanan. Ini Isra, apa itu Isra? Ada yang tidak tahu? Masya Allah. Ya. Gak kedengeran. Sebentar. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, gak kebalik. Salah rute antum. Coba dilarat lagi. Salah pesan ininya, rutenya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Fadlabarakullah fikum. Itu Isra. Apa Mi'raj? Sebelah kiri. Apa itu Mi'raj? Angkat tangannya. Ah, Bapak. Baik. Naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana, Pak? Di atas langit sana. Mi'raj. Peristiwa naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha di atas langit sana. Pertanyaannya, untuk apa Nabi melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Untuk apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah di mana? Di atas langit. Lantas kenapa kok dikatakan Allah di mana-mana? Wallahi demi Allah, yang mengatakan Allah di mana-mana, mereka tidak punya dalil kecuali dalil dari sinetron. Ada sinetron judulnya Allah di mana-mana, dan ini pendangkalan akidah. Ini pengrusakan akidah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Aibatifillah rahimana rahimakumullah. Sedangkan yang benar, kita sebagai muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Sedangkan yang ada di mana-mana itu adalah ilmu pengetahuannya dan rahmat kasih sayangnya. Ilmu pengetahuan Allah ada di mana-mana, meliputi segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in alim. dan rahmat kasih sayang Allah juga ada di mana-mana, meliputi segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'in rahmati, kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai hijrah kita palsu gara-gara kita salah meyakini Allah ada di mana. Dan wallahi demi Allah, ketika seseorang mengatakan Allah ada di mana-mana, ini secara tidak langsung dia menolak surat Al-Ikhlas. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas di sini? Hah? Ada yang hafal? Enggak ada. Masya Allah. Harus hafal semuanya. Musibah kalau enggak hafal Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakanlah Allah itu Esa, tunggal, satu. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, beristiwa di atas arasy. Sesuai dengan ayat, sesuai dengan surat ini. Tetapi ketika mengatakan Allah ada di mana-mana berarti banyak. Dan ini bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Berarti dia menolak qul huwallahu ahad. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai hijrah kita penuh dengan kepalsuan. Hanya gara-gara ketika Allah dan Rasulnya tidak menghalalkan musik, tapi kita hobi dengan musik, kemudian kita tetap mengatakan musik itu boleh. Na'udzubillah. Orang-orang yang hijrah tetapi masih hobi dengan musik, berarti hijrahnya penuh dengan kepalsuan. Orang-orang yang hijrah tetapi masih mengatakan musik itu halal, berarti hijrahnya penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalalkan yang namanya musik. Coba antum buka kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis. Apakah disebutkan tentang masuk Islamnya musik? Pernah tidak musik masuk Islam? Yang asalnya tidak halal menjadi halal? Enggak pernah, jemaah. Dan Allah juga Rasulnya telah mengatakan musik itu tidak halal. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Dua ayat di dua surat yang seharusnya ini menjadi dalil yang sangat kuat dan mencukupi ketika kita menerima bahwa musik bagi umat Islam itu tidak halal. Yang pertama, firman Allah di surat Luqman ayat ke-6, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عَمٍّ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Dan dari golongan manusia itu ada jenis manusia yang dia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Coba buka tafsirnya tentang lahwal hadis. Paling jelas disebutkan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Lahwal hadis artinya adalah nyanyian-nyanyian dan musik. Nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Dan dari manusia ada yang membeli nyanyian-nyanyian dan musik. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia yang lainnya dari jalan Allah. Dan untuk menjadikan agama sebagai perolok-olokan, mainan saja. Ulaika lahum azabun muhin. Lanjutan ayatnya, mereka itulah kata Allah yang berhak mendapatkan azab yang menghinakan. Azab yang sangat-sangat menghinakan. Azab yang menyakitkan dan mengerikan. Karena mereka membeli nyanyian dan musik, ucapan yang sia-sia itu, dengan tujuan menyesatkan manusia dan menjadikan agama sebagai perolok-olokan atau permainan. Na'udzubillah. Luqman ayat ke-6. Ustaz, masa sih ayat tersebut tidak menghalalkan musik? Kurang cukup baca surat An-Najm. An-Najm ayat 59 sampai 61. Allah SWT berfirman, "Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhhakun wa la tabkun wa antum samidun." Apakah dari ucapan ini, dari perkataan ini, maksudnya tentang Al-Qur'an, tentang al-haq, kebenaran, kalian merasa heran? Kalian malah tertawa dan tidak menangis ketika datang peringatan dan kebenaran kepada kalian? Wa antum samidun. Perhatikan ayat ini, wa antum samidun, dan kalian malah bernyanyi-nyanyi, bermain musik. Tanyakan kepada orang-orang Arab, apa arti samidun? Kalau ada seseorang namanya Samidun atau Samid, itu artinya orang yang suka bernyanyi-nyanyi atau bermain musik. Ada di sini Pak Samid? Mohon maaf ya, namanya dipakai dulu. Artinya Samid adalah yang bernyanyi atau bermain musik. Perhatikan di sini, yang seharusnya menangis, takut kepada Allah, tersentuh hatinya dengan peringatan, dengan nasihat, dengan disampaikannya al-haq, kebenaran, mereka malah tertawa-tawa, mereka malah bernyanyi-nyanyi, bermain musik. Na'udzubillah. Wa antum samidun, wa antum samidun. Dan ini kata para ulama tafsir, salah satu ayat juga yang menyatakan dengan jelas bahwa Allah tidak menghalalkan yang namanya musik. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang masyhur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang dari kalangan umatku di akhir zaman orang-orang yastahilluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'azif, mereka yang nantinya akan menghalalkan empat perkara. Mereka, ingat kata Nabi, dari golongan siapa? Umatku, berarti dari kalangan umat Islam. Muncul kelompok atau golongan, jenis-jenis orang yang mereka berani menghalalkan hir. Hir yakni perzinahan. Dan harir. Harir maksudnya kain sutra untuk laki-laki. Wal khamr. Dan khamr, segala sesuatu yang memabukkan. Mau minuman, mau makanan, apapun itu yang memabukkan. Khamr. Wal ma'azif. Dan alat-alat musik. Perhatikan, zina, sutra untuk laki-laki, khamr, dan alat-alat musik. Sama hukum asalnya, tidak halal. Kemudian ada orang dari golongan umat Nabi Muhammad yang berani menghalalkan. Pertanyaannya teman-teman rahimakumullah, sesuatu yang kemudian dihalalkan, kata Nabi yastahillun, mereka akan menghalalkan. Sesuatu yang kemudian dihalalkan, berarti hukum sebelumnya apa? Apa? Haram atau haram? Haram atau haram? Pada baik, ya sama saja. Tidak halal. Ustaz jangan keras-keraslah dakwahnya. Haram. Ustaz bilang haramnya jangan keras-keras. Oke, kita lembutkan. Musik itu haram. Kurang lembut. Subhanallah. Ini Allah dan Rasulnya yang menjelaskan, jemaah. Bukan orang tua kita. Bukan guru syekh kita, bukan ustaz kita. Bukan ulama kita. Allah dan Rasulnya yang langsung menjelaskan. Musik, alat-alat musik itu tidak halal. Dan subhanallah, Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu itu pasti untuk hikmah yang sangat besar dan sangat banyak. Perhatikan orang-orang yang gandrung dengan. Kadang ada teman-teman yang bertanya, Ustaz, kalau musik ini gimana? Musik itu gimana? Kita katakan semua musik sama dalam Islam. Mau jazz, mau pop, mau rock, mau dangdut, mau apa lagi? Mau islami, ya. Mau sunnah, ya. Gak ada ya musik islami ataupun sunnah. Apapun itu namanya, musik ya tetap musik. Tidak halal. Tidak halal. Dan coba ganti kebiasaan kita bermusik itu dengan bersahabat bersama Al-Quranul Karim. Barangkali ikhwah-ikhwah, teman-teman ada yang punya bakat terpendam. Ustaz saya punya suara emas, gimana nih penyalurannya? Kan musik gak boleh, nyanyi gak boleh. Musik mutlak gak boleh. Kalau nyanyi ini masih diperinci. Nyanyian-nyanyian nasyid yang di situ tidak ada keharaman, gak ada kesyirikan, gak ada kekufuran, gak ada kebidahan, gak ada dosa maksiat, tetapi mengajak kepada kebenaran, masih boleh. Yang penting tidak ada musiknya. Kalangan orang Arab ada syair yang dinadhamkan, masih boleh. Yang penting tidak pakai musik. Dan musik satu-satunya yang dihalalkan hanyalah alat musik duf atau rebana, yang itu pun dipukulnya hanya ketika Idul Fitri, Idul Adha atau hari-hari tasyrik dan pesta walimah pernikahan saja. Selain itu tidak boleh. Tetapi nyanyian masih ada yang boleh selama tidak ada keharaman di situ dan selama bermanfaat. Contoh misalkan sebuah syair yang ini sangat saya sukai untuk saya nazamkan. Seorang penyair mengatakan, ajibatu liman yatimmu lahu surur bidarin kullu ma fiha ghurur wa kaifa yalillu sakinuha bi'ayshin wa ya'lamu anna maskanahu al-qubur. Fasalam, salamun li ahli al-qubur. Faham artinya? Alhamdulillah. Artinya, aku heran kepada orang-orang yang dia sempurna kesenangannya dengan dunia. Senang dengan bagian-bagian dunia. Harta benda dia senangi, fasilitas dunia dia senangi, wisata ke sana sini dia senangi, apalagi semua dunia dia senangi. Padahal dia tahu dunia itu penuh dengan tipuan. Dunia itu sementara, rendah, hina, enggak selamanya. Akan hancur dunia itu, akan hilang. Aku heran dengan orang yang dia merasa lezat, enak, nikmat hidup di dunia. Padahal dia tahu tempat tinggal dia yang sebenarnya adalah kuburan. Maka semoga Allah berikan keselamatan kepada ahli kubur yang mereka mati di atas Islam, di atas tauhid. Nah, syair seperti itu boleh kita nadhamkan, barakallahu fiik. Teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jangan sampai hijrah kita terbungkus dengan kepalsuan hanya gara-gara kita tidak mau belajar perkara yang paling penting. Apa itu? Perkara yang paling penting, perkara yang paling pertama dan utama yang harus kita pelajari setelah kita mengikrarkan diri untuk hijrah adalah pelajari akidah. Pelajari akidah. Sebelum belajar Al-Quran, sebelum belajar bahasa Arab, sebelum belajar apapun itu, dahulukan belajar akidah. Kalau sudah belajar akidah, nah sambil berjalan boleh ditambah pelajaran-pelajaran yang lain. Disebutkan sebuah hadis. Hadis dari Jundub Ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Jundub Ibn Abdullah, kata Jundub Ibn Abdullah, dulu kami bersama Rasulullah wa nahnu hazawirah, dan kami ini masih pemuda, masih remaja. Kemudian ta'allamnal iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami belajar tentang keimanan, tentang akidah sebelum kami belajar tentang Al-Qur'an. Setelah kami belajar keimanan, akidah yang lurus, akidah yang benar, kita punya keimanan yang benar, yang lurus, baru setelah itu ta'allamnal al-Qur'an. Kami belajar Al-Qur'an. Fajadadna imana, maka iman kita pun bertambah. Subhanallah. Perhatikan, ini cara belajar yang benar teman-teman. Kalau kita hijrah, pelajari akidah. Seperti apa akidah Islam yang sebenarnya, akidah Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ikuti akidah mereka, yakini, jadikan prinsip, imani. Barakallahu fikum. Setelah itu baru belajar Al-Quran. Dan Al-Quran akan kita atau menambah keimanan kita. Beda halnya kalau antum belajar atau kita belajar Al-Quran dulu sebelum akidah yang lurus. Akhirnya apa? Akidah tidak dipelajari, keimanan tidak diluruskan, tetapi sibuk dengan Quran dulu. Akhirnya tadi bermunculan hafid-hafid Quran, hafidah-hafidah Quran yang menyesatkan umat manusia. Bukan ngajak ke majelis ilmu, tetapi ngajaknya ke bioskop. Bukan ngajak ke teman-teman surga seperti ini, tetapi ngajaknya ke stadion bola. La haula wala quwata illa billah. Maka pelajari akidah dulu, luruskan akidah dan keimanan, setelah itu baru pelajari ilmu yang lain termasuk Al-Quran dan yang lainnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan jemaah? Atau saya yang bertanya? Ah, Rabbah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Fadhlan. Ketika seseorang bertobat, bagaimana nasib keburukan-keburukannya yang sudah lewat? Apakah dihapuskan atau dinampakkan? Teman-teman rahimakumullah, orang yang bertobat itu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa segala keburukannya dihapuskan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya. Juga Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyiat alhasanata tamhuha, dan iringi, ikuti keburukanmu dengan kebaikan setelahnya, karena kebaikan akan menghapus keburukan sebelumnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan cara muamalah akhlak yang baik. Ini kaidahnya teman-teman. Kebaikan menghapus keburukan. Dan taubat adalah kebaikan yang sangat besar, luar biasa. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-ta'ibu ila Allah. At-ta'ibu ila Allah kaman la dhanba lahu. Orang yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur, tobatan nasuha, itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bersih dosa-dosanya. Dalam satu riwayat disebutkan, orang yang bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, dia seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim perut ibunya, bersih, tidak ada dosa dan kotoran sama sekali. Maka siapapun kita dan apapun kita kemarin dan di masa lalu, tak perlu risau, tak perlu risau. Yang penting sekarang dan ke depan kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, berusaha menjadi hamba Allah yang saleh, pengikut Nabi Muhammad yang jujur sallallahu alaihi wasallam. Apapun masa lalu kita, yang penting sekarang dan masa depan kita harus cerah, harus benar dan baik. Allah maha luas ampunannya. Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan untuk hamba-hambanya. Apapun dosanya, sekalipun itu dosa riba, sekalipun itu dosa membunuh, sekalipun itu dosa zina, sekalipun itu dosa mentato tubuh, sekalipun itu dosa berdusta, menipu orang, bahkan mungkin dosa kesyirikan, dosa murtad, kekufuran, jika mau bertobat tobatan nasuha, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka semangat teman-teman yang sedang berproses tobat kepada Allah dan hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang lain silakan. Nah, depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mengikuti proses hasil ini semuanya berkaitan. Hijrah itu butuh totalitas. Totalitas maksudnya Ketika kita akan berubah, itu jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Walau memang perjalanannya butuh proses. Jadi pegang dulu prinsip hijrah itu harus total. Ini dipegang prinsipnya. Kaidahnya hijrah harus total, pegang dulu. Nanti perjalanannya perlu tahapan, perlu proses, itu dijalani. Dijalani barakallahu fikum. Contoh misalkan, orang ngaku hijrah tetapi dia meninggalkan sholat. Ini hijrahnya penuh dengan kepalsuan. Kata Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Nah, mulai diperbaiki itu sholatnya. Belajar dulu cara wudu sesuai dengan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari kemudian cara sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dia sholat wajibnya dijaga. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian lebih ditingkatkan lagi, tepat di awal waktunya. Sudah terjaga tuh 5 waktu sholat wajib tepat di awal waktunya, ditambah nanti dengan sholat-sholat sunnah, rawatib qobliyah atau ba'diyah, dan seterusnya. Berproses teman-teman. Tetapi ingat, prinsipnya tetap harus ditanamkan. Hijrah perlu totalitas, tetapi perjalanannya butuh proses. Barakallahu fiik. Yang lain, masya Allah, antum dulu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah itu juga termasuk dalam dosa hutang? Dan apakah ada amalan untuk menghapuskan atau membayar hutang yang terlupakan? Barakallahu fiikum. Tadi kita katakan taubat menghapus semua dosa. Pertanyaannya, apakah taubat menghapus dosa hutang? Tidak, jemaah. Kalau taubat menghapus dosa hutang, subhanallah, enak sekali. Anak pengen berhutang 1 triliun, ya, bikin pondok pesantren, kemudian taubat, lunas hutang saya. Gak bisa seperti itu, jemaah. Hutang tetaplah hutang, sampai mati itu terbawa. Bahkan kata Nabi, orang yang mati syahid di medan jihad fi sabilillah, terbunuh dia syahid di peperangan jihad fi sabilillah, tetapi bawa hutang. Hutangnya akan menghalangi dia dari masuk ke surga atau menghalangi dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutang ini harus dibayar, bukan ditobati. Dosa-dosa itu ditobati, tetapi hutang harus dibayar. Walaupun hanya hutang tusuk gigi, tunaikan. Apalagi lebih besar dari itu. Bayar, ya, barakallahu fikum. Apakah ada amalan yang bisa menghapus hutang kita yang dilupakan? Barakallahu fikum. Jika kita punya hutang kepada si fulan, ternyata si fulan ini sudah enggak ada. Wallahu alam kemana, entah meninggal dunia, entah pindah negara, entah pindah kewarganegaraan, ya, yang pasti jangan pindah jenis kelamin saja. Entah pindah kemana dia hilang gitu. Kita cari-cari ke temannya, enggak ada, ke keluarganya enggak ada. Kita punya hutang ke dia, enggak banyak, cuma 100 ribu. Ada cara kata para ulama untuk kita menunaikan hutang kita. Dengan cara apa? Sedekah sebesar nominal hutang kita atas nama dia. Dalam hati cukup kita niatkan, ya Allah, saya sedekah ini 100 ribu atas nama si fulan yang dulu saya pinjam uangnya. Selesai. Hutang kita lunas dan akan ada pahala sebesar itu untuk dia yang punya hak. Barakallahu fikum. Faddal. Masuk pertanyaan di sini tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah bermain bola dengan merutinkannya lalu ikut turnamen bola itu adalah hal yang sia-sia? Syukran. Afwan. Bukan sia-sia ya, tetapi sangat sia-sia. Sangat sia-sia. Berapa juz yang antum hafal sampai rutin main bola, ikut turnamen? Berapa ribu hadis yang antum hafal? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sampai sibuk dengan rutin main bola, ya, turnamen. La haula wala quwata illa billah. Main bola bisa jadi haram, bisa jadi halal. Kalau tujuannya olahraga, hanya untuk mengolahraga, keluar keringat, itu pun dengan berpenampilan menutup aurat, ya, syar'i dan seterusnya, boleh-boleh saja, tetapi ala kadarnya, tidak berlebihan. Tetapi kalau main bola atau nonton bola, berlebihan, sampai melakukan yang haram, sampai terseret pada judi, lupa waktu sholat, lupa baca Quran, lupa berbakti kepada orang tua, lupa nyari jodoh, apa lagi? Lupa kewajiban dan hak-hak yang harus ditunaikan. Itu berdosa ketika itu, teman-teman. Barakallahu fiikum. Bertobat kepada Allah. Ganti rutinitasnya dengan perkara yang berpahala banyak. Barakallahu fiikum. Bagaimana kalau kita kerja di suatu perusahaan atau distribusi yang gajinya melalui rekening bank? Apakah itu termasuk riba? Tidak termasuk riba. Di sini kita tidak minjam ke bank. Yang riba ke bank itu, kalau kita minjam ke bank, minjam 10 juta, harus dibalikan ke bank jadi 10 juta 500 ribu. Itu riba, gak boleh. Tetapi di sini kita hanya menggunakan jasa perpindahan uang. Gak ada masalah, transfer, ya, gak ada masalah. Yang penting, kita harus jaga hak kita berapa. Misalkan kita transfer fulus, hak kita itu 1 juta. Dikenakan administrasi, bayar administrasi transfer, misalkan 5.000 rupiah, bayar oleh kita. Jangan mau digratiskan. Kalau kita transfer 1 juta, kemudian 5.000-nya ini digratiskan atau dibayar oleh pihak bank, itu riba. Tetapi biasa saja, kita transfer 1 juta, kena biaya administrasi berapa, itu yang kita bayarkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, badannya terlalu besar. Jadi gak ada masalah, ya, gaji lewat transfer bank, halal. Selama antum ambil sesuai dengan nominal hak antum. Barakallahu fikum. Habis waktunya, masya Allah. Habis waktunya, jemaah. Semoga antum dimudahkan bermajlis ilmu di tempat yang lain bersama ustaz-ustaz yang kokoh di atas tauhid dan sunnah. Allahumma amin. Saya lihat banyak teman-teman anak kecil di sini. Coba berdiri anak-anak kecil. Mana? Satu, dua. Ada lagi enggak? Anak kasih hadiah. Allah. Barakallahu fiikum. Yang sudah 30 tahun bukan anak kecil. Anak kecil beneran. Mana ada lagi? Maju sini. Fadhal, anak kecil. Kita kasih hadiah. Sebentar ya, anak menghabiskan dulu hadiah. Minta waktunya, afwan. Allah. Tolong kasihkan ke teman-temannya di sana. Satu. Dua. Salasa. Baik. Masih tersisa 3. Yang paling jauh datangnya dari mana? Dari Jakarta. Antum panitia.